oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan lagi-lagi mendengar kisah tentang salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Nabi yang dikirim oleh Allah untuk sebuah negeri di daerah Irak bernama negeri Ninawa. Hari ini kita akan mendengar kisah mengenai Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, dalam surat Al-Anbiya, dalam surat As-Saffat. Kita bisa menyimak perjalanan Nabi Yunus alaihi salam dalam surat-surat tersebut. Dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk pergi ke sebuah negeri bernama Ninawa yang penduduknya menyembah berhala dan patung-patung. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam sampai ke negeri tersebut, Nabi Yunus terheran-heran mengapa penduduk di sana menyembah-nyembah, meminta pertolongan kepada patung dan berhala yang bahkan berbicara saja tidak bisa. Bahkan memberi pertolongan saja tidak bisa. Bahkan kalau ada musibah saja dihalau juga tidak bisa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memerintahkan kepada mereka, Bukan itu tempat engkau menyembah, wahai penduduk Ninawa. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan engkau begitu banyak kebaikan, begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya. Maka menyembahlah kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam terus berhari-hari berdakwah kepada mereka. Namun penduduk Ninawa mengatakan, wahai Yunus, engkau ini orang dari mana? Sudahlah, jangan engkau membawa-bawa ajaran-ajaran yang tidak kami ketahui sebelumnya. Patung ini, berhala ini, Tuhan kami ini telah membantu kami banyak hal. Telah membuat negeri Ninawa ini menjadi negeri yang makmur dan subur. Karena siapa? Karena Tuhan-Tuhan kami ini, karena patung dan berhala ini, kata mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap terus bersabar untuk senantiasa berdakwah pelan-pelan, kembali lagi mengingatkan mereka bahwa bukan itu, bukan patung, bukan berhala, tapi Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar. Namun justru sebaliknya, mereka semakin mengolok-olok dan menghinakan Nabi Yunus alaihissalam. Sampai Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak sabar lagi menghadapi perlakuan buruk dari mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Yunus alaihissalam, setelah 3 hari nanti akan ada musibah dan azab yang akan Allah timpakan kepada seluruh penduduk kaum Ninawa. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang Ninawa, dan mereka tetap saja tidak percaya. Lalu dalam keadaan yang sangat marah, karena merasa oleh Nabi Yunus alaihissalam merasa bahwa penduduk Ninawa sangat keras kepala, Nabi Yunus pun dengan keadaan yang luar biasa kesal meninggalkan penduduk tersebut dan kembali lagi mengingatkan bahwa lihat saja, sebentar lagi akan ada azab Allah, kata Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pergi dengan keadaan yang luar biasa tidak suka dengan penduduk Ninawa, sampai akhirnya ia sampai di tepi lautan. Kemudian ia menaiki sebuah kapal. Dadanya masih menahan rasa amarah yang amat sangat. Dasar orang-orang Ninawa itu. Sudah aku beritahu tentang kebenaran, namun mereka tidak juga mau mendengar, kata Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun pada akhirnya menaiki kapal yang berisi banyak sekali orang di kapal tersebut. Dan perjalanan di lautan, langit begitu cerah, angin begitu berhembus dengan sepoi-sepoi. Semuanya begitu tentram dan tenang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan di lautan tersebut, mulailah terjadi bencana. Ombak yang tadinya lembut, ombak yang tadinya halus, mendadak pada akhirnya bergulung-gulung. Kemudian angin berhembus sangat kencang dan keadaan semuanya berubah. Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, tiba-tiba ada hujan yang luar biasa deras dan membuat kapal itu terombang-ambing, dan orang-orang sudah mulai panik. Mereka kemudian membuang seluruh barang-barang mereka yang ada di kapal karena kapal menjadi semakin berat. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada harus satu orang yang kemudian kita keluarkan dari kapal ini supaya kita bisa selamat semuanya. Lalu mereka mengadakan pengundian sebanyak 3 kali untuk mengundi kira-kira siapa orang yang harus dibuang dari kapal ini. Dan kemudian setelah diundi, dalam undian pertama keluarlah nama Yunus. Dan orang-orang mengatakan, jangan, dia Nabi Allah, jangan dibuang ke dalam lautan. Mari kita undi lagi yang 2 kali, kata mereka. Lalu mereka mulai mengundi lagi kira-kira siapa orang yang harus dibuang ke lautan supaya semuanya selamat dan kapal tidak berat. Lagi-lagi, nama yang keluar yang 2 kali adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang mengatakan, jangan Nabi Yunus, ia adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita undi lagi yang 3 kali. Lalu mereka pun mengundi yang 3 kali. Dan lagi-lagi yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa memang ialah orang yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibuang ke lautan. Dia merasa, mungkin ini karena aku meninggal kaum Naum Ninawa. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala belum memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan kaum tersebut. Maka Nabi Yunus menenangkan seluruh orang-orang yang berada dalam kapal dan kemudian mulai membuka bajunya dan bersiap-siap untuk loncat dari kapal menuju ke lautan yang sangat dalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pada akhirnya melompat, ternyata yang terjadi ada seekor ikan yang sangat besar yang membuka mulutnya dan kemudian menangkap dengan cepat tubuh dari Nabi Yunus alaihissalam. Namun yang terjadi kemudian adalah Allah mentakdirkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam tubuhnya tidak terkoyak-koyak dalam ikan tersebut, dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam tulangnya masih ada, dagingnya masih ada. Selama berhari-hari ia tertidur pingsan di dalam perut ikan paus tersebut. Lalu apa yang terjadi di dalam perut ikan paus itu? Nabi Yunus alaihissalam merasakan tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan yang berada di dalam perut ikan. Ketika tersadar, kemudian ia memelekkan matanya, ia membuka matanya. Ia menjadi tahu bahwa ia sekarang berada dalam perut ikan. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah senantiasa berzikir. Lisannya berzikir menyebut nama Allah. Ia angkat tangannya dan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Allah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, wahai Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, wahai Allah. Nabi Yunus alaihissalam membaca doa itu terus berulang-ulang tamat dengan zikir-zikir lainnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Yunus alaihissalam tahu bahwa hanya Allah lah yang memberi pertolongan-pertolongan tersebut. Maka zikir terus dikumandangkan, tangan terus diangkat untuk meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam tahu, kalau tidak berzikir tentu saja Allah tidak akan mengeluarkannya dari perut ikan. Dengan zikir yang terus dilantunkannya, maka Allah tiba-tiba membuat mulut ikan paus itu terbuka dan Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke sebuah daerah yang tandus dan panas. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak berpakaian dan dalam keadaan yang sangat lapar. Allah jadikan ada sebuah tanaman labu di sana dan Nabi Yunus alaihissalam pun makan labu tersebut. Namun tiba-tiba mendadak tanaman tersebut menjadi kering dan Nabi Yunus alaihissalam pun menangis. Lalu Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam, "Wahai Yunus, engkau menangis karena tanaman labu ini menjadi kering, sementara engkau tidak menangis karena engkau meninggalkan penduduk Ninawa, penduduk yang berjumlah 100.000, bahkan lebih engkau binasakan karena engkau pergi begitu saja," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyesallah Nabi Yunus alaihissalam. Ia tahu bahwa ia bersalah. Tidak sepatutnya ia meninggalkan kaum. Harusnya ia bersabar berdakwah kepada penduduk kaum Ninawa tersebut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun kembali lagi pada penduduk Ninawa dan kembali untuk mengingatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah penduduk kaum Ninawa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam datang, mereka telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya hingga Allah menganugerahkan penduduk Ninawa keberkahan yang banyak dengan rizki, dengan anak-anak, dan mereka kembali lagi kepada Allah. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita mendapatkan pelajaran untuk senantiasa bersabar dan bersyukur atas semua yang Allah berikan untuk kita. Dari kisah Nabi Yunus kita juga belajar kalau ingin keluar dari permasalahan hidup, ingat ada yang namanya zikir untuk senantiasa melemparkan masalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi dan Allah yang akan senantiasa juga memberikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, insyaallah.